Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakungrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Kita masih pada pembahasan tentang al-fiqhu fiddin, faham agama dan faham menerapkan dengan baik ya, ajaran agama yang dicontohkan dan diteladankan oleh para ulama terdahulu. Maka poin terakhir di bab ini, ya, namun ada beberapa kalimat yang saya tidak faham dengan baik maksudnya. Wahaka Adz-Dzahabi, diceritakan oleh Adz-Dzahabi bahasanya sebagian atau ada ulama ahlu sunnah di zaman itu yang bersepakat dan bergabung bersama Khawarij untuk menghadapi daulah Ubaidiyah. Faqal, lalu Adz-Dzahabi mengatakan, wa'utiba ba'dul ulama, dan sebagian ulama yaitu ulama ahli sunnah dicela dikarenakan memberontak, dan dia bergabung dengan Abu Yazid Al-Khariji, tokoh Khawarij dikala itu. Maka beliau kemudian memberikan tanggapan dan respon, wa kaifa la akhuju wa qad sami'tul kufra bi udunayya, ya, bagaimanakah aku tidak memberontak padahal aku telah mendengar kekafiran dengan dua telingaku sendiri. Hadartu aqdan, aku hadir di satu forum, fihi jam'un min sunnatin wa masyariqah. Mulai kalimat ini saya tidak begitu faham dengan baik. Yang ada padanya sejumlah jam'un min sunnah wa masyariqah. Wa fihim, nampaknya itu sejumlah tokoh, maksudnya intinya. Wa fihim, dan di antara mereka ada seorang yang bernama Abu Qudha'ah Ad-Da'i. Faja'a ra'isun, maka datanglah sang pimpinan. Kemungkinan yang dimaksudkan adalah pimpinan Bani Ubaid. Faqala kabirun minhum, maka salah satu pembesar dari mereka mengatakan, ilahuna ya sayyidi, ya, irtafi ila janibi Rasulillah, yakni Abu Qudha'ah. Abu Qudha'ah, ya, nampaknya yang dimaksud kabirun minhum itu adalah Abu Qudha'ah. Dia mengatakan, sampai di sini wahai tuanku, wahai pimpinanku, irtafi, naiklah engkau menuju janibi samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maknanya adalah, maka engkau sudah sampai kedudukan selevel dengan kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kekafiran. Fama nataqa ahadun, dan tidak ada satupun orang yang berkomentar. Dan di antara, wa kharaja Abu Ishaq al-Faqih ma'a Abi Yazid al-Khariji, ya, dan di antara yang bergabung bersama rombongan dan pasukan Khawarij dalam memberontak daulah Bani Ubaid ada seorang ulama namanya Abu Ishaq al-Faqih, ya, dia bergabung, dia mendukung dan bergabung dengan Khawarij untuk memberontak terhadap daulah Bani Ubaid. Ketika ditanya kenapa, apa alasannya, kenapa bergabung dengan Khawarij ya, untuk memerangi Bani Ubaid, dia mengatakan hum ahlul kiblah. Ya, orang-orang Khawarij ini masih tergolong muslim. Wa ulaika laysu ahla kiblah. Sedangkan Bani Ubaid mereka itu kafir. Mereka bukan ahli kiblah. Mereka bukan kaum muslimin. Yeah. Meskipun mereka mengaku dirinya sebagai muslim. Yeah. Dan menisbatkan dirinya dan menutupi kekafirannya dengan ar-rafdu. Dengan menampakkan kerafidahan, kesyiahan yang ekstrim. Namun hakikat diri mereka adalah orang kafir atau ya, ada yang menyampaikan hakikat mereka adalah majusi dan atau kali yang jelas ya, mereka bukanlah kaum muslimin. Dan meskipun mereka ya, mereka ini bukan kaum muslimin dengan sepakat para ulama Bani Ubaid yang terkenal dengan sebutan dikarenakan klaim mereka Daulah Fatimiyah atau Fatimiyin yang pernah berkuasa di Mesir dan sekitarnya. Ya, mereka ini dengan sepakat ulama bukanlah kaum muslimin. Bukanlah kaum muslimin meskipun mereka mengaku dirinya muslim dan menutupi kekafirannya dengan rafdu, dengan kerafidahan. Maka di sini Abu Ishaq Al-Faqih mengatakan sedangkan mereka adalah Banu Aduwillah. Adalah anak keturunan musuh-musuh Allah. Maka tentang Banu Ubaid ini ada yang mengatakan asli mereka adalah Majusi. Ada yang mengatakan bahasanya asli mereka adalah Yahudi. Fa'in dofar nabihin jika bersama Khawarij kami bisa menang. Maka kata sang ulama, ya Abu Ishaq Al-Faqih, lam nadkhul tahta ta'atu Abi Yazid. Kami pun juga tidak akan taat atau kemudian berbaiat, masuk ke dalam ketaatan, artinya berbaiat, kepada Abu Yazid. Li'annau khariji. Karena dia Khawarij. Maka di sini kita jumpai cara pandang sebagian ulama atau ya yang meskipun cara pandang tersebut ya, itu menimbulkan kontroversi. Menimbulkan kontroversi sejak masa silam. Yaitu kita boleh bekerja sama cara pandang sebagian ulama, ba'du ulama sunnah. Kita boleh bekerja sama dengan bergabung bahkan bareng dengan satu kelompok yang sesatnya lebih ringan untuk memberantas dan menumpas kelompok pihak dan kelompok yang lain yang kesesatannya lebih parah. Maka ini cara pandang yang dianut oleh sebagian ulama ahli sunnah. Boleh saja ahli sunnah karena kecil, karena ini ya cuma sekedar mendukung yang sesatnya lebih ringan dalam hal ini Khawarij. Untuk melawan, menyingkirkan, membasmi, memberantas, membantah ya, satu pihak yang kesesatannya itu lebih keterlaluan dan lebih berat. Dalam ini adalah Bani Ubaid. Bani Ubaid yang disepakati kafirnya. Sedangkan Khawarij diperselisihkan kekafirannya. Ya, maka ini tentu lebih ringan daripada itu. Namun cara pandang semacam ini. Ini adalah cara pandang kontroversi yang ada sejak zaman di masa silam sampai hari ini. Ya, para penganut kaidah ini itu ya dibicarakan oleh ya, orang yang membicarakannya. Sehingga tadi kita baca wa'utiba ba'dul ulama. Wa'utiba ba'dul ulama. Maka bagaimanakah kalau kita bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang kemudian punya penyimpangan-penyimpangan secara akidah, kita kerjasama bahkan bareng bikin acara bareng dan sebagainya untuk membantah dan menjelaskan dan membeberkan kesesatan Syiah misalnya. Ya, maka kalau pakai cara pandang ini, maka itu satu hal yang diperbolehkan. Kita bareng, kita kerjasama dengan pihak yang penyimpangannya itu lebih rendah. Untuk kemudian menghadapi musuh besar, musuh bersama. Yang kesesatannya lebih jelek. Yang kesesatannya lebih parah. Maka itu satu hal yang bentuk semacam ini satu hal yang diperbolehkan oleh sebagian ulama. Sebagaimana pelajaran yang bisa kita petik dari dua paragraf yang baru saja kita baca. Dan dari sisi kaidah tentang ta'awun alal birri wat taqwa, maka dari sisi kaidah sikap semacam itu yang lebih sesuai dengan dalil. Sikap semacam itu yang lebih sesuai dengan dalil ta'awun alal birri wat taqwa. Diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan ini adalah kebaikan dan takwa. Kita kerjasama dengan pihak-pihak yang punya penyimpangan yang lebih rendah untuk kemudian menghadapi musuh bersama yang penyimpangannya lebih parah. Maka itu termasuk dalam ta'awun alal birri wa taqwa. Maka kalau dari sisi kaidah, maka prinsip yang dipegang oleh ba'du ulama'i sunnah ini adalah yang lebih tepat. Cuma nanti di sini nanti akan ada cara pandang yang lain, sudut pandang yang lain yang menimbangnya dari sisi maslahat. Apakah di hal tersebut akan dinilai merusak sum'ah, reputasi dan citra dakwah ahli sunnah ataukah tidak? Maka ada yang kemudian berpandangan kalau itu merusak citra dan dampak buruk karena ini lebih besar daripada kebaikan yang terwujud dengan mengamalkan kaidah ta'awun alal birri wat taqwa. Maka kemudian ada pihak-pihak yang punya sudut pandang, ya kalau kita mau membantah si'ah, alusunnah mau membantah si'ah, ya cukup independen, mandiri, tidak perlu bareng dengan yang lain. Ya, karena alasan dan tinjauan maslahat dan adanya debatable dalam masalah ini, adanya perdebatan dalam masalah ini, ya, bisa kita katakan itu sejak masa silam. Oleh karena itu maka kita lihat di sini ada yang mencela berarti ada yang tidak sepakat, tidak setuju dengan cara pandang semacam itu, gabung dengan khawarij untuk memerangi orang kafir. Maka ada yang menilai itu satu hal yang tidak tepat. Maka perselisihan dalam masalah ini ya secara umum sudah ada sejak masa silam. Maka ini adalah disinilah ruang untuk orang beristihad. Ruang di sini manakah yang lebih tepat, manakah yang lebih maslahat, manakah yang lebih manfaat. Apakah mengambil model perjuangan pola A ataukah kemudian pola B. Dan masing-masing punya wijihatun nadhar, punya sudut pandang yang bisa dimaklumi. Ada yang kemudian membolehkan, ya dari sisi dalil memang betul itu bagian dari ta'awun alal birri wa taqwa. Namun ada kemudian bagaimanakah dengan sum'ah, bagaimana reputasi, citra dakwah ahlu sunnah jika bareng dengan mereka. Maka ini juga suatu pandang yang bisa diterima juga. Ya, manakah yang kemudian lebih tepat, maka ini sangat istihadi. Sangat istihadi. Dan jika masing-masing tahu pijakannya dan titik tolaknya, maka hendaknya memaklumi selama itu adalah ahlu sunnah dan ini ahlu sunnah.